Wanara. Kita damai semuanya ya. Got some sisters. Hey! isun yo sing bisa kadung riko mong janji biay ngomong riko sayang isun nyatane riko ninggalno.